Tanggung diriku untuk menyayangimu, untuk mencintaimu, karena hatiku sudah terlanjur jatuh. Tak mampu akan ku pinta untuk melamarmu. Walau keluargamu sayang tiada setulung-tulung.